عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Mu'min yang kuat, al-mu'minul qawiyyu, seorang mu'min yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai Allah, lebih dicintai Allah subhanahu wa ta'ala daripada al-mu'minid da'if, seorang mu'min yang lemah. Ini ungkapan dari Nabi SAW yang mengandung perintah untuk menjadi seorang mukmin yang kuat. An-Nawawi mengatakan makna kuat di dalam hadis ini adalah azimatun nafsi wal qarihati atau wal qarihatu fi umur al-akhirah. Azimatun nafsi wal qariha fi umur al-akhirah, fayakunu sahibu hadhal wasfi akthara iqdaman alal adu fil jihad wa asra'a khurujan ilayh wa zahaban fi talabih wa ashadda azimatan fil amri bil ma'rufi wal nahi anil munkar والصبر على الأذى في كل ذلك واحتمال المشاق في ذات الله تعالى وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات وأنصت طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك. Ini semuanya adalah makna kekuatan pada seorang yang beriman, yaitu azimatun nafsi, azimah atau ketegaran jiwa, ya, dan diri dalam perkara-perkara akhirat, ya, fi umuril akhirah. Ini yang utama, kekuatan yang dimaksud di sini kekuatan jiwa untuk mengejar akhirat, ya. Meskipun jiwa yang kuat untuk mengejar perkara akhirat ini terkadang berada pada jasmani yang lemah, ya, terkadang berada pada tubuh yang memiliki kekurangan, ya. Jadi kekuatan yang dimaksud di sini bukan kekuatan fisik semata, tetapi kekuatan jiwa untuk meraih perkara-perkara akhirat, sehingga pemilik azimah yang kuat ini, jiwa yang tegar untuk mengejar akhirat itu memiliki banyak kelebihan. Yang pertama, aktsara iqdaman 'alal adu fil jihad, yang bersemangat untuk menjumpai musuh di dalam peperangan, cepat untuk menyambut seruan perang di medan, di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kekuatan azimah dalam amar bil ma'ruf, menyuruh kepada perbuatan ma'ruf, wan nahi anil munkar, mencegah dari perbuatan munkar, tegak amar ma'ruf nahi munkar pada orang yang jiwanya akhirat. Ini luar biasa memang, ya. yang jiwanya tujuan utamanya akhirat, maka amar ma'ruf nahi mungkar tegak. Dia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tidak mempedulikan apapun yang akan dia rasakan, apapun yang akan dia alami, karena yang dia inginkan adalah akhirat. Ya, maka orangnya ammar bil ma'ruf wa nahha anil munkar, suka menyuruh kepada perbuatan ma'ruf. Ya, tidak lepas perkara dan urusannya dari membawa orang kepada kebaikan. Di sisi yang lain juga menegakkan nahi mungkar. Ya, setiap ada celah untuk mencegah dari perbuatan mungkar, dia masuki, sekecil apapun juga, sekecil apapun juga. Dia tidak peduli, ya, apapun yang akan terjadi, tetapi tentu dengan tuntunan agama. Baik kemungkaran yang terjadi itu benar-benar mungkar, karena persyaratan amar ma'ruf nahi mungkar yang paling utama ilmu. Ilmu tentang kema'rufan itu, dan ilmu tentang keadaan orang yang berbuat ma'ruf, kemudian ilmu dengan tentang cara bagaimana amar ma'ruf. Begitu juga yang mungkar, pondasi utamanya ilmu. Ilmu tentang kemungkaran, apa benar-benar itu mungkar atau tidak. Kemudian ilmu tentang pelaku kemungkaran, karena tidak setiap orang yang berbuat mungkar itu pencegahannya sama, ya, atau alasannya sama. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala beberapa kali memberikan percontohan. Di bulan Ramadan, bila mana engkau melihat orang meminum air zam-zam, ya, jelaskan kemungkaran. Jelas sekali kemungkaran. Di siang hari Ramadan, terlihat olehmu dia sedang meminum air zam-zam. Bukankah itu kemungkaran? Iya, nampaknya kemungkaran. Tetapi bisa jadi dia pelaku kemungkaran yang bukan mungkar. Kenapa? Bisa jadi dia musafir. Bisa jadi dia sedang datang untuk umrah dan musafir. Makanya ilmu tentang kemungkaran itu benar-benar mungkar. Ini pondasi nahi mungkar. Kemudian ilmu tentang pelaku kemungkaran, benar-benarkah dia melakukan sebuah kemungkaran? Ya. Jelas memang nampaknya kemungkaran, tapi bisa jadi perbuatannya bukan mungkar seperti yang dicontohkan tadi. Kemudian ilmu tentang cara mengingkari kemungkaran, karena mengingkari kemungkaran ilmu. Nabi SAW memberikan tuntunan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Ada tahapan-tahapannya, ya, ada aturan-aturan mainnya. Tetapi mereka yang kuat dalam amar ma'ruf nahi mungkar, seperti yang diisyaratkan oleh An-Nawawi di sini, ini luar biasa. Dan kita mengakui bahwa kita lemah dalam hal ini. Dan ada orang yang subhanallah, tidak ada satu kemungkaran yang terlihat olehnya, dan dia yakin itu kemungkaran, dan dia yakin bahwa pelaku kemungkaran benar-benar melakukan sebuah kemungkaran, maka dia langsung mencegahnya dengan cara yang luar biasa. Baru-baru ini saya kesekian kalinya mendengar percontohan yang disampaikan oleh guru kita Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu ta'ala. Dia menceritakan tentang kejadian yang terjadi pada dirinya sendiri. Di salah satu salat, ada seseorang yang sudah usianya sudah tidak muda lagi. Ya. Di sujud terakhir, Ya. Dia begitu lama sujudnya. Sementara imam sudah salam. Ya, bayangkan lamanya. Sudah hampir salam. Akhirnya dia bangkit, kemudian dia tasyahud, kemudian salam. Kata beliau, saya datangi orang tersebut. Ya. Saya datangi, kemudian saya menyampaikan kepadanya, saya lihat kamu tadi sujudnya lama. Orang ini dengan ungkapan, mendengar ungkapan saya tadi, langsung naik darah. Ya, karena dia merasa bahwa itu ibadah. Ya, naik darah dan mengatakan, sudah nampak wajahnya, dari raut wajahnya, tidak suka dengan teguran. Dia mengira, awalnya memang dia merasa ditegur. Karena saya mengatakan, saya melihat engkau tadi sujudnya lama sekali. Akhirnya dia marah. Ya. Siapa yang mengatakan, pokoknya ungkapan yang tidak layak diucapkan olehnya. Lalu Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, justru itu saya ingin menyampaikan kepadamu tahniah dengan sujudmu yang lama. Padahal saya ingin menegurnya sebenarnya, tapi ketika mulai dia mengungkapkan, orang yang ditegur itu sudah merasa tidak melakukan kesalahan dan tidak suka ditegur, maka saya mengatakan, justru saya ingin mendoakan semoga doa-doamu yang lama, yang panjang di dalam sujudmu tadi diterima oleh Allah SWT. Akhirnya dia mulai meredah, karena ternyata dia tidak mendapatkan orang syekh mengingkarinya. Justru itu saya ingin mendoakan semoga doa-doamu yang lama tadi diterima oleh Allah SWT. Mulai reda dan biasa, dan mengatakan jazakallah khair. Tetapi kata syekh, ini yang ingin dia sampaikan, tetapi memang sujud, membaca lama dalam sujud itu, berdoa lama dalam sujud adalah sunnah. Dituntun oleh Nabi SAW. Namun, mengikuti imam menurut para ulama adalah wajib. Mengikuti imam menurut para ulama hukumnya wajib. Maka tidak akan mungkin yang sunnah menentang yang wajib. Tidak akan mungkin yang sunnah didahulukan daripada yang wajib. Mendengar kata-kata yang sangat simpel dan sederhana ini, orang tadi kemudian, jazakallah khair, saya baru tahu itu. Ya, padahal awalnya ketika dikatakan tadi, saya engkau sujud lama sekali, dia sudah mulai marah dan mengatakan kata-kata yang tidak layak diucapkan. Tetapi Syekh justru mengatakan, saya sebenarnya ingin mendoakan semoga doa-doamu yang lama tadi diterima oleh Allah SWT, dikabulkan oleh Allah. Kata-kata ini yang luar biasa. Orang yang maunya marah, merasa diingkari perbuatan yang dianggapnya ibadah, dengan cepat marahnya hilang, kemudian Syekh baru masuk. Mengatakan bahwa memang berdoa lama dalam sujud itu sunnah, tetapi para ulama mengatakan bahwa mengikuti imam wajib. Mengikuti gerakan imam wajib. Imam sudah hampir salam sementara kamu masih sujud. Ya. Itulah penjabarannya. Maka orang tadi langsung paham dan mengucapkan jazakumullahu khairan atas nasihatnya. Ini celah yang luar biasa. Ya, yang Ammar selalu menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar. Kemudian kata An-Nawawi, was-sabru 'alal adza fi kulli dzalik. Ya. Termasuk kekuatan seorang yang beriman adalah kesabaran dalam menghadapi rintangan, cobaan dalam mencari akhirat. Tentang perkara-perkara yang tadi, dalam berjihad di jalan Allah, melakukan ibadah, tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar, tentu pasti ada rintangan, ada halangan. Kesabaran yang kuat itu menunjukkan kekuatan iman. Ya. Dan ihtimal masyaq, memikul ya, beban-beban yang berat fi dzatillah. Ya. Untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. dan sangat menyukai, ini juga kekuatan dalam menyukai salat, arghab fis salah. Ya, kecintaan kepada ibadah salat, ibadah puasa, zikir dan ibadah-ibadah yang lain. Semangat yang luar biasa dan syat talaban laha, semangat untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut, menjaganya. Ini semua makna kekuatan tadi. Kenapa kita bacakan ini? Karena memang kita khawatir disalahpahami. Ya, al-mu'minul qawi, terkadang orang menggunakan hadis ini untuk olahraga. Ya, untuk sekedar aktivitas olahraga. Makanya di tempat fitness itu tertulis al-mu'minul qawi. Ini tempat fitness sunnah. Ya. Tempat fitness sunnah ditulis al-mu'minul qawi. Padahal maknanya tidak serendah itu. Ya. Tidak serendah itu. Atau di tempat pelatihan memanah. Kita tidak menyalahkan. Ya. Tetapi kita ingin membawakan hadis ini kepada makna yang benar sekali. Yang paling benar. Ya. Jadi kekuatan yang dimaksud dalam hadis ini bukan kekuatan semata-mata kekuatan fisik. Tetapi kekuatan yang tadi dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya. Azimatun nafsi wal qariha fi umuril akhirah, dalam urusan dunia akhirat benar-benar semangat. Ya. Dan kekuatan ini terkadang ada pada orang yang fisiknya tidak mendukung. Ya. Yang fisiknya tidak mendukung. Kita sering menceritakan apa yang diceritakan oleh Syekh Abdul Razak kepada kita langsung, ya, tentang seseorang yang salat malam di Masjid Nabawi, dia melihatnya, menyaksikannya, ya, orang yang dengan satu kaki, yang satu sudah diamputasi, ya, tegak salat bersama orang-orang yang lengkap kakinya, di mana imam membaca hampir 3 juz, ya, dari mulai salat sampai selesai dengan hanya satu kaki. Kaki-kaki yang membantunya untuk berjalan, yaitu tongkat, itu tidak dipungsikannya, direbahkan di lantai, kemudian dia berdiri di atas satu kaki sampai selesai. Dan dia tidak akan lupa ini, sehingganya sering kali menceritakan kepada murid-muridnya yang seperti tadi. Saya ketika itu diceritakan oleh beliau ketika teori S3. Karena kita punya waktu 1 semester untuk teori, dan di waktu itulah saya tidak akan lupa juga beliau menceritakannya. Dan orangnya bukan orang, biasanya kan orang-orang Arab yang rajin beribadat. Dia menceritakan ini terjadi, orang yang melakukan ini orang jemaah umroh dari orang Asia. Ya. Yang luar biasa kecintaannya kepada ibadah salat sampai fisiknya yang kurang tersebut, ya, yang tidak mendukung, dia gunakan untuk melakukan sebuah ibadah yang membutuhkan kekuatan yang besar. Dan nampak kekuatannya. Ya, kekuatan yang luar biasa berdiri dengan satu kaki. Kita dengan 2 kaki saja, yang waktu itu kita sudah menjumpai salat setengah malam itu di akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan itu 1,5 juz. 1,5 juz itu sudah semut-semutan kaki. Lama tegak, akhirnya dipindah-pindahkan. Saking lamanya berdiri, ini 3 juz. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami dari hadis ini. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah. Dan bukan bertentangan pula menjaga kesehatan, kekuatan badan, tidak. Tidak bertentangan. Makanya dalam agama kita sudah ada aturan sehat tersebut. Ya, sudah ada aturan dalam mengkonsumsi makanan. Kunci kesehatan ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ya, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah. Ya. Dan jangan berlebih-lebihan. Ya. Kemudian juga aturan tidur. Ada dalam agama kita. Ya. Kemudian kehidupan seorang mukmin bila mana di bawah tuntunan Rasulullah SAW, maka akan terasa manfaatnya dalam kesehatan. ya, dalam kesehatan. Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adabus Syar'iyyah, ya, luar biasa mengupas masalah kesehatan ini dan selalu membawakan alasan-alasan syar'i, ya, dalam hal makanan-makanan, bahan-bahan makanan dan seterusnya. Jadi intinya memang tidak bertentangan bila mana kita menjaga kesehatan dengan agama, dengan iman, tetapi hadis ini bukan sekedar untuk mendukung upaya-upaya menjaga kesehatan jasmani. Justru yang lebih ditekankan oleh hadis ini apa yang diuraikan oleh An-Nawawi tadi, seperti yang kita bacakan dan kita terjemahkan tadi. Baik, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Perhatikan, Nabi SAW mengatakan wa fi kullin khairun. Ya. Wa fi kullin khairun. Dan pada setiap mukmin ada kebaikan, baik yang kuat maupun yang lemah. Ya, ada kebaikan. Dan ini sudah merupakan keistimewaan iman. Jadi iman itu istimewa. Walau bagaimanapun keadaanmu, tetap engkau tidak terlepas dari kebaikan. Ini luar biasa pernyataan dari Nabi SAW, wa fi kullin khairun. Ini memberikan semangat kepada orang-orang yang tidak menanamkan rasa keputusasaan kepada setiap orang yang beriman, justru menanamkan rasa optimis bahwa mereka punya kebaikan. Wa fi kullin khairun. Kemudian Nabi SAW menambahkan pesan-pesan kepada orang yang beriman. Ya, yang pertama, ihris ala ma yanfa'uka. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah, ya, terhadap untuk melakukan apa yang bermanfaat untukmu. Nah, ini prinsip-prinsip yang luar biasa dalam hidup diajarkan oleh agama, terutama dalam masalah akidah, dalam perkara-perkara ibadah, dalam urusan-urusan dunia. Karena standarnya manfaat. Ihris ala ma yanfa'uka. Tidak ada yang mengalahkan manfaat akidah. Ya. Tidak ada yang bisa menandingi manfaat tauhid. Maka semangat kita untuk menegakkan akidah dan tauhid tentu tidak akan disamakan dengan semangat dalam menegakkan perkara-perkara yang di bawahnya. Ya, yang di bawahnya. Dari perkara-perkara ibadah, akhlak. Karena tauhid ini yang terpenting. Akidah yang paling utama. Bila mana akidah benar, tauhid benar, maka secara otomatis yang lainnya mudah untuk diluruskan, dibenarkan. Maka prinsip ini, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Ya, dan mohonlah pertolongan dengan Allah dan jangan lemah. Ini prinsip hidup yang diajarkan oleh Nabi. Selalu bersemangat untuk perkara yang bermanfaat. Ya. Dan ini umum. Mencakup semua yang bermanfaat. Terutama masalah akhirat tadi. Masalah akidah, masalah ibadah, masalah syariat. Kemudian masalah dunia. Ya. Masalah perkara-perkara dunia. Ini masuk juga masalah tadi. Masalah menjaga kesehatan, menjaga kesehatan badan. Ini termasuk hal yang bermanfaat. Kemudian wasta'in billah, ini prinsip yang kedua. Yang pertama adalah fi'lul asbab, mengerjakan sebab. Kemudian yang kedua bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan kepada Allah. Wasta'in billah ini termasuk sebabnya, al-isti'anah. Dalam segala urusan kita kepada dengan Allah Subhanahu wa taala termasuk sebab. Wala ta'jaz, ini lawan dari ihris. Nabi SAW melarang kita untuk bermalas-malas. Ya. Melarang kita untuk berpangku tangan, menyerah kalah tanpa ada usaha. Ya. Kemudian Nabi SAW memberikan kepada kita kunci dalam menghadapi segala keadaan. Yaitu ini takdir. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Bila ada sesuatu yang menimpamu, ini perkara yang tidak disenangi, perkara yang menyakiti, maka jangan berandai-andai. Fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Andai kata saya melakukan ini, maka tidak akan terjadi, atau akan terjadi yang begini-begini, atau andai kata saya tidak melakukan ini, maka tidak akan terjadi yang ini. Ini semuanya ungkapan protes dan ketidaksukaan terhadap keputusan Allah Jalla wa'ala. Ya. Lau anni, ini untuk sesuatu yang sudah terjadi. Untuk sesuatu yang sudah terjadi dengan alasan, dengan tujuan untuk menegur Allah. Atau mengkritisi Allah dan protes terhadap keputusan Allah. Kata-kata lau di sini tujuannya untuk protes. Tidak suka, tidak menerima apa yang diputuskan oleh Allah. Kalaulah tadi saya melakukan begini, maka tidak akan terjadi begini-begini. Kalaulah saya tidak melakukan ini, maka tidak akan terjadi begini-begini. Ini semuanya kata-kata yang tidak benar diucapkan oleh seorang mukmin. Walakin, tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikan jalan keluar, memberikan kepada kita solusi. Walakin kul, dalam keadaan demikian ucapkanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini ucapan yang pernah kita bahas ya di sini, ya, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ya, liyaqdiyallahu amran kana fa'ala. Makanya generasi salaf, para sahabat dan yang dan murid-murid mereka selalu mengatakan ya, hadza qadar atau qadarullah. Ya. Ya, mereka menghibur diri mereka, menyemangati diri mereka dengan ungkapan tersebut, ini adalah takdir Allah dan apa yang dikehendakinya ia lakukan. Ya. Kemudian Nabi mengingatkan atau menjelaskan kenapa tidak dibenarkan ucapan andai kata, bila tidak, kalau seandainya. Ya, dengan maknanya adalah merasa tidak puas dengan takdir. Kata Nabi, alasan larangannya, fa inna law taftahu amala syaitan. Karena kata-kata seandainya, ya, andai kata bila mana begini begini begini, maka begini begini, itu membukakan amalan syaitan atau membukakan untuk kita, untuk yang mengatakannya, perbuatan-perbuatan syaitan, sehingga dia akan menolak keputusan Allah, mengingkari takdir, protes kepada Allah, tidak menerima apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya amalan syaitan. Ya, amalan syaitan. Makanya syaitan mengatakan kepada Allah, iblis ya, bima aghwaitani. Bima aghwaitani. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Bima aghwaitani, karena engkau telah membinasakan atau menyengsarakan, menyesatkan saya. Jadi dia tidak terima. Tidak terima keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah iblis. Maka lau bila mana diucapkan oleh orang yang beriman untuk perkara-perkara yang tidak dia sukai, yang tujuannya adalah protes kepada Allah, ini membuka amalan-amalan syaitan. Makanya terkadang ada orang yang bunuh diri. Ada orang yang menghabiskan segala masa depannya. Dia sudah pangku tangan, lah sudahlah, saya sudah berusaha mati-matian dan juga tidak berhasil. Akhirnya dia mengaku kalah dan menyerah dan tidak lagi berbuat apa-apa. Menerima keadaan. Sementara orang yang beriman mengatakan qadarullah. Ya, qadarullah ma syaa fa'al. Ya. Atau liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Kemudian dia tetap bersemangat melakukan sebab, memohon kepada Allah kemudahan, dan terus ya, karena dia hidup di bawah aturan Allah Jalla wa'ala. Nah, ini pembelajaran yang luar biasa dari Nabi SAW kepada orang yang beriman, Yang pertama, ungkapan al-mu'minul qawi, ada anjuran untuk menjaga kekuatan iman. Ya, karena dia, mereka yang memiliki kekuatan iman yang luar biasa, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Kekuatan ini yang nanti akan membukakan pintu-pintu kebaikan. Makanya tadi dia bersemangat untuk mengejar jihad di jalan Allah. Makanya tidak aneh ketika kita mendengar ucapan mereka, saya menghirup aroma surga yang datang dari arah Uhud. Ini sebelum perang Uhud. Ya, ana sebelum nadar sudah menghirup aroma surga, ya, semilir datang dan terhirup olehnya. Ini kekuatan iman yang luar biasa yang membuat dia merasakan panggilan surgawi dari arah Uhud. Dan memang setelah selesai perang Uhud, dia termasuk yang syahid. Dan tebasan-tebasan pedang, tusukan-tusukan panah itu sudah mencacar daging tubuhnya, dan bahkan tidak dikenal lagi siapa dia. Saking habis semua jasadnya, tubuhnya oleh senjata musuh. Dan tujuannya untuk mengejar akhirat. Azimatun nafsi wal qariha fi umuril akhirah. Dan dia sudah merasakan aroma surga. Makanya begitu akibatnya. Dia tidak merasakan rasa sakit yang membuat dia berhenti menghadapi serangan musuh. Apalagi di perang Uhud, ujian yang luar biasa. Sampai habis perang, tidak ada yang mengenali bahwa dia adalah Anas bin Nadhr, kecuali saudarinya. Ya. Dia adalah paman pihak ibu dari Anas bin Malik. Dia sama namanya, Anas. Anas bin Malik juga sama. Ya. Dan yang mengenalinya adalah saudarinya, dari jarinya. Bayangkan jari yang tersisa yang bisa dikenal. Sisanya sudah habis oleh senjata musuh. Bayangkan bagaimana perjuangannya. Bukan sekaligus senjata musuh itu menebas badannya, lalu dia menerima begitu saja, kemudian tumbang, datang musuh semuanya, karena dia masih ada napasnya, kemudian dicincang-cincang, tidak. Ketika terluka, tertebas badannya, dia terus menyerang. Ya. Tertebas yang lagi, sampai, ini yang dimaksud dengan tetesan darah terakhir. Ya. Sampai tidak bisa bergerak lagi, baru dia berhenti dari melawan musuh. Ya. Ini yang luar biasa dari makna al-mu'minul qawi. Kemudian yang tadi yang perlu kita tekankan juga, wa fi kullin khairun, ini semangat, rasa optimis yang ditanamkan oleh Nabi. Setiap yang beriman baik. Setiap orang yang beriman baik, memiliki kebaikan, memiliki modal untuk berbuat baik. Ya, siapapun dia, apapun latar belakangnya, apapun profesinya, bagaimanapun kondisi keilmuannya, semua orang yang beriman baik. Ini harus kita yakini dimanapun juga. Dan tidak akan kosong umat Nabi Muhammad dari orang-orang yang baik. Umat dari Nabi Muhammad SAW dari orang-orang yang baik. Kemudian prinsip-prinsip hidup, ihris ala ma yanfa'uka, ini harus ada. Rasa optimis untuk berbuat kebaikan. Jangan hanya merasa pasrah menjadi penonton, menceritakan perbuatan orang. Tidak, kita harus berbuat. Kita harus melakukan. Kita harus bisa mengerjakan yang dikerjakan oleh orang lain. Apa perbedaannya? Tidak ada. Dia makan, kita makan. Dia tidur, kita tidur. Dia bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya. Ini yang ihris ala ma yanfa'uka. Ada semangat untuk terus mencari yang hal yang bermanfaat. Kemudian jangan sandarkan kekuatan kepada diri sendiri. Harus selalu beristianah kepada Allah. Mohon pertolongan kepada Allah. Bila mana Allah sudah memberikan pertolongan, bila Allah sudah berikan pertolongan, maka tidak akan ada yang susah. Tidak akan ada yang susah. Bayangkan seseorang kalau sudah merasa Allah memberinya pertolongan, apapun, ya, seberat apapun rintangan, dia tetap akan berusaha untuk menyelesaikannya. Kemudian sekaligus pesan, jangan bermalas-malasan, jangan merasa lemah, jangan menyerah kepada keadaan. Nah, kemudian ketika memang kita tidak akan lepas dari ujian, cobaan, ya, berbagai kesusahan yang akan dihadapi dalam hidup, maka jangan sampai menyerah kemudian protes kepada Allah atau berandai-andai meyakini bahwa kesusahan itu disebabkan oleh perbuatan kita, ya. Sehingga kita mengatakan, andai kata saya tidak pergi tadi tidak akan terjadi, andai kata engkau tidak ikut maka tidak akan terjadi begini, andai kata saya tidak memasukkan anak saya ke sekolah ini maka tidak terjadi, andai saya tidak pergi bersamamu tadi, ini semuanya taftahu amala syaitan. Bila mana terjadi sesuatu yang tidak disenangi, menyakiti, maka ucapan yang dituntun oleh Nabi apa? Qadarullah wa masyafal. Ya, ini beberapa pelajaran penting dari hadis ini, dan ini hadis yang sangat luar biasa, layak untuk dibaca dan diterapkan dalam kehidupan. Seperti yang disimpulkan oleh An-Nawawi, perintah untuk kuat dan tidak lemah, kemudian perintah untuk meminta pertolongan selalu kepada Allah, kemudian perintah untuk tidak menyerah kepada keadaan, ya, merasa lemah dan berputus asa, berpangku tangan, menyerah kalah, menerima kekalahan, ini bukan prinsip orang yang beriman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu-satunya hadis di bab ini. Dengan selesainya kita membahas hadis tersebut, kita selesai dari Kitabul Qadar. Hari ini hari Jumat. Tanggal berapa? Yang hijriahnya berapa? 20 Jumadil Awal. Iya, hijriah 20 Jumadil Awal. Bertepatan dengan 24 Desember 21, ya. Dan dengan itu juga kita lanjutkan ke kitab yang berikutnya hari ini, ya. Hari ini kitab yang berikutnya yaitu kitab Iqra. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, Kitabul Ilmi. Ya. Ini kitab yang baru, ya. Dan saya mengingatkan ke bagian dokumentasi yang menyebarkan melalui media, ditulis di situ bab Al-Qadar, tetapi yang benarnya Kitabul Qadar. Ya. Kitabul Qadar. Yang bab itu adalah bab-bab kecil. Itu yang dibuat oleh An-Nawawi. Sementara kitab ini adalah perkataan atau susunan Imam Muslim. Makanya dia mengatakan tadi bismillahirrahmanirrahim, menunjukkan ini kitab yang baru. Kemudian dia mengatakan Kitabul Ilmi. Ini perkataan Imam Muslim. Susunan Imam Muslim. Bab-bab kecil setelahnya itu adalah susunan An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitabul Ilmi, kitab sudah kita ketahui, ya. Kitab adalah kumpulan dari lembaran-lembaran yang ada tulisan, ya. Ada tulisan menjelaskan tentang apapun, itu di istilah kitab. Sementara Al-Ilm, ya, Al-Ilm ini ilmu, ya, berhubungan dengan mengetahui sesuatu ala haqiqatihi, ma'rifatus syai'i ala haqiqatihi, mengenali sesuatu di atas keadaannya. Ini maksud dengan ilmu. Yang ilmu bermacam-macam. Ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ilmu yang dimaksud dalam istilah-istilah syariat, kata-kata ilmu, adalah ilmu agama. Ilmu agama tidak ada sedikit pun hubungannya dengan ilmu duniawi. Ilmu yang dibahas oleh syariat adalah ilmu agama, yaitu ma'rifatullah wa ma'rifatu dinil Islam atau wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenali Allah, mengenali Nabi SAW dan mengenali agama dengan dalil-dalil dan argumen-argumen yang kuat. Ini yang dimaksud dengan ilmu. Jadi kitabul ilmi di sini adalah kitab tentang ilmu agama. Keutamaannya, apa saja ilmu agamanya, dan tidak terlalu banyak ya bab-bab yang ada di bawah kitab al-ilmi ini, hanya sekitar ya, 6 bab yang berhubungan dengan ilmu yang dibawakan oleh Imam Muslim. Hadis-hadisnya disusun oleh Nawawi menjadi 6 bab ya. Ini sangat cocok ya untuk dikumpulkan hadis-hadisnya ya, karena tidak terlalu banyak hadis-hadisnya yang berkenaan dengan ilmu agama. Jadi sekali lagi ini kata al-ilm di sini adalah ilmu agama, dan kita langsung masuk ke bab yang pertama. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن اختلاف في القرآن. Ya, ini bab yang pertama dalam kitabul ilmi. Ini sangat erat hubungannya dengan ilmu. Ya, bisa jadi dipahami atau menjadi sumbernya sama, yaitu Al-Quran, tetapi ilmunya berbeda. Jadi ada tuntunan, ada aturan ya untuk memahami dan mentadabur, berpegang kepada Al-Quran, ada tuntunannya, tidak sembarangan. Karena semua orang berdalil atau semua orang beralasan mengatakan kami juga memegang Al-Quran, tapi ternyata ada orang-orang yang menjadi sesat dengan Al-Quran. Salah satu kelompok yang sudah disinyalir oleh Nabi semenjak lama yang berpegang kepada Al-Quran dan mereka sesat adalah orang-orang yang hanya berpegang dengan Al-Quran. Ya. Ini sudah diisyaratkan oleh Nabi. Ya. Yusiku an yakuna yajlisa ahadukum ala arikatihi. Akan datang waktunya seseorang duduk di tenang nyaman ya, dengan enak-enaknya di atas tempat duduknya yang empuk. Kemudian dia mengatakan kepada orang, kepada manusia, ya, alaikum bil Quran. Cukuplah kalian berpegang kepada Al-Quran. Jadi ini kelompok yang pertama-tama masuk dalam kategori ini. Ini mereka berpegang Al-Quran, tetapi Nabi mengisyaratkan mereka kelompok yang menyimpang. Ya, mengajak untuk berpegang kepada Al-Quran saja. Ya, ini dalam istilah para ulama dikenal dengan Al-Quraniyun. Ya, Al-Quraniyun. Yaitu orang-orang yang menegakkan bendera berpegang hanya dengan Al-Quran. Ya. Ini sudah semenjak lama. Dan sampai hari ini tetap ada. Atau masih ada. Kelompok yang mengajak manusia atau yang menyatakan bahwa kita hanya berpegang dengan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa tidak semata-mata kalau sudah berpegang dengan Al-Quran benar. Ya, benar. Ini yang harus kita catat baik-baik, bahwa pengakuan berpegang dengan Al-Quran ini mesti ada hal-hal di bawahnya, bukan hanya sekedar itu. Nah, di salah satu bab di sini yang dibuat oleh Nawawi adalah larangan mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dan larangan ya. An-nahi an ittiba'i mutasyabihil Qur'an wa tahdhiri min muttabi'ihi. Larangan atau peringatan terhadap orang-orang yang mengikuti pemikiran ini. Ya, larangan peringatan terhadap orang-orang yang mengikuti pemikiran, mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, berpegang ya, yang dia bahas adalah masalah-masalah yang mutasyabihat dari Al-Quran. Ya, ini yang mereka yang mereka dengung-dengungkan dan mereka masukkan ke dalam mutasyabihat ini, misalnya adalah ayat-ayat sifat. Ya, nanti mereka akan mengupas, menurut mereka akan mengupas habis tentang ayat-ayat sifat. Padahal sangat sederhana ayat-ayat sifat itu. Yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah, menafikan apa yang dinafikan oleh Allah, dan begitu juga Rasulnya. Kemudian, bila mana ada penetapan, maka tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada penafian dari Allah dan Rasulnya, maka bukan tujuannya untuk menafikan Allah dari sifat-sifatnya, dari sifat-sifat dan nama-namanya. Tetapi mereka menganggap ini keilmuan yang luar biasa. Makanya yang mereka perbincangkan dalam kitab-kitab mereka adalah tentang ayat-ayat sifat, tentang hal-hal yang mutasyabihat, dicari-cari, diselusuri dalam Al-Quran, dan mereka mencoba untuk menggalinya menurut mereka. Ya. Dan mereka merasa bahwa mereka sudah sampai pada ilmu yang tertinggi, padahal pencapaian mereka itu tidaklah ya perkara yang diridhai oleh agama. Dan awam seorang muslim ya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyimpangan tersebut. Makanya salah satu dari mereka ya bersama rombongan murid-muridnya berjalan. Kemudian ada seorang wanita tua melihat mereka dan bertanya-tanya, ini siapa yang membawa rombongan yang sebanyak ini? Lalu salah satu dari muridnya menyatakan kepada wanita tua tadi, tidakkah nenek tahu bahwa dia yang diikuti, yang diiring-iringi tadi adalah si Fulan yang telah mendapatkan 100 dalil, yang telah berhasil menemukan 100 dalil atau sekian banyak dalil menunjukkan adanya Allah, yang membuktikan adanya Allah. Nenek tua ini semakin heran ya, semakin heran. Dia sudah menemukan sekian banyak dalil tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, anak muridnya tadi semakin bangga. Kata nenek tadi, kalau bukan di dalam hatinya ada 100 atau sekian banyak keraguan tentang adanya Allah, maka dia tidak akan perlu untuk mencari dalilnya. Berarti di dalam hatinya sudah diselimuti oleh keraguan. Ya. Ini wanita tua yang tidak belajar. Nenek tua tidak belajar. Dengan mudahnya membantah. Kalaulah karena di dalam hatinya tidak... bukan karena di dalam hatinya ada sebegitu banyak keraguan tentang adanya Allah, maka dia tidak akan butuh untuk mencari bukti adanya Allah. Tetapi karena hatinya sudah diselimuti oleh keraguan, dan ini kekurangan yang luar biasa, maka dia terpaksa mencari dalil. Sementara orang yang benar adalah dia tidak perlu mencari dalil adanya Allah. Kenapa? Karena dia tidak ragu dengan adanya Allah. Karena dia tidak ragu lagi. Semua yang ada di sekitarnya, bahkan keberadaan dirinya itu sudah membuktikan adanya Allah. Orang ini karena keraguannya yang luar biasa tentang adanya Allah, maka dia mencari-cari bukti. Dan ini kekurangan dan kehinaan yang luar biasa. Maka nenek tua tadi dengan simpelnya merendahkan orang ini. Yang dielu-elukan, yang disegani, dikagumi oleh banyak orang, ternyata wanita tua ini meremehkan sekali. Mengatakan bahwa kalau bukan di dalam hatinya ada sebegitu banyak pula keraguan tentang adanya Allah, maka dia tidak perlu mencari. Berarti keraguan itu yang membuat dia mencari. Sementara seorang mukmin yang baik tidak akan mungkin ragu tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dia bukan seorang mukmin yang baik. Bahkan seorang mukmin yang kotor hatinya, yang sudah diselimuti oleh keraguan tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang luar biasa, bahwa bukan semata-mata berpegang kepada kitabullah kita sudah terjamin benar. Tidak. Karena ada setan menjadikan manusia sesat dengan cara seperti ini, mengikuti mutasyabihat Al-Quran. Apa-apa yang mutasyabih, yang tidak terlalu dipahami atau yang samar-samar pemahamannya, itu yang dia gali. Padahal Allah tidak membebankan dia untuk menggali-galinya, untuk menelaah dan menelitinya. Ya. Makanya kalau kita telusuri orang-orang yang seperti ini, di akhir-akhir hayat mereka banyak yang menyesali. menyesali umur yang telah habis begitu saja tidak ada manfaatnya. Ya, yang ujung-ujungnya keraguan saja. Karena semuanya dibahas dengan logika, dengan akal yang pendek manusia, tidak, akalnya diberi oleh Allah terbatas. Dengan akalnya yang terbatas, dia ingin mengenali Allah sekenal-kenalnya dan tidak mau menerima perkenalan Allah dengannya. Allah SWT sudah memperkenalkan dirinya dengan atau kepada hambanya dengan sangat gamblang sekali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Banyak sekali dalam Al-Quran Allah memperkenalkan dirinya, sementara dia tidak mau menerima. Dia ingin mengenali Allah dengan caranya, dan caranya tidak akan mungkin bisa ia sampai pada titik yang benar yang membuat dia bahagia, karena akalnya terbatas, kemampuan akalnya terbatas. Ini yang perlu kita catat dari bab ini, larangan mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, maksudnya dalam Al-Quran, dan larangan bercekcok tentang Al-Quran. Ini ada kekurangan ya di sini, wattahdzir min muttabi'ihi, ada di situ ya, dan peringatan terhadap orang-orang yang mengikuti pemikiran ini. Pemikirannya sudah diperingatkan oleh Allah, oleh Nawawi di sini. Kemudian pengikut-pengikutnya mengikuti pemikiran itu juga diperingatkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian yang terakhir adalah larangan berdebat atau bersilang pendapat tentang Al-Qur'an. Ya. Sebenarnya Al-Qur'an tidak akan membuat seseorang bertentangan. Ya. Karena Al-Qur'an ini menyatukan. Tetapi bila mana standar dan acuan untuk memahaminya berbeda, maka tidak akan mungkin berjumpa. Orang mengikuti tafsir Al-Quran, memahami Al-Quran dengan penafsiran Nabi, penafsiran para sahabat Nabi SAW, penafsiran generasi tabi'in. Ya. Sementara yang lain memahami Al-Quran dengan akalnya. Makanya kalau sudah berbicara akal manusia, semua orang berbicara tentang Al-Quran. Oh, ayat ini maksudnya begini, ayat ini maksudnya begini. Dan tidak ada satupun pendahulunya. Kalau kita cari pendapat mereka tentang Al-Quran, maka kita tidak akan jumpai pendahulu dari para sahabat yang menafsirkan dengan tafsir yang sama, generasi tabi'in, dan kita tidak akan temukan dalam kitab-kitab tafsir. Kecuali kitab tafsir yang menyimpang. Ya. Kitab tafsir yang menyimpang. Ini yang perlu kita pahami dari bunyi bab larangan bercekcok tentang Al-Quran. Kita dengarkan bacaan hadis yang pertama. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, hadis nomor 6724. Ya. Hadatsana Abdullah ibn Maslamah ibn Qa'nab qala hadatsana Yazid ibn Ibrahim ad-Dustari an Abdullah ibn Abi Mulaikah عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Ya. Ini hadis yang pertama, yang menjadi inti dari hadis ini adalah fahdharuhum. Ya. Yang terakhir tadi, ungkapan terakhir, Dan bunyi hadisnya adalah idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallahu fahdharuhum. Ya. Hadisnya hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, ia menceritakan Nabi SAW pernah membaca tala, tala artinya qara'a. Tala, makanya kata tilawah diambil dari kata kerja ini. Tala yatlu tilawatan. Ya. Tala yatlu tilawatan artinya qara'a, yaqra'u qira'atan. Nabi SAW pernah membaca ayat ini dalam surat Ali Imran. Ya, dalam surat Ali Imran ayat 7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba. Dialah yang telah menurunkan atasmu Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Minhu ayatum muhkamat. Darinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Hunna ummul kitab. Yang mana ayat muhkamat ini adalah ummul kitab. Ya. Kemudian yang kedua, wa ukharu mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang mutasyabih. Ya. Kemudian Allah mengatakan, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Maka adapun orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyimpangan, زَيْغ. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Maka mereka mengikuti yang mutasyabih dari ayat-ayat Al-Quran. اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Dengan tujuan untuk mengunculkan fitnah, atau sekedar untuk mentakwilkan dan tidak mau menerima. Ya, mereka mentakwilkan, menyimpangkan makna ayat tersebut. Jadi yang mereka perhatikan, yang besar perhatian mereka dari Al-Quran itu hanya yang berhubungan dengan masalah-masalah yang mutasyabihat. Yang muhkamat mereka tidak mau. Ada perintah sholat, mereka tidak mau sholat. Ya. Lihat dan cari mereka yang masuk kepada ke kancah mutasyabihat ini, yang ahli ibadah. Tidak ada. Yang ahli salat, yang ahli puasa, yang ahli akhirat, tidak ada. Maka mereka sama sekali terkadang meninggalkan, meremehkan perkara-perkara ibadah ini. Yang mereka gembar-gemborkan adalah masalah tentang mutasyabihat, terutama dalam masalah ayat-ayat sifat. Yang menurut mereka tidak jelas maknanya, itu yang mereka, kalau sudah berhasil menurut mereka, akhirnya mereka bangga. Seperti tadi, bukti-bukti adanya Allah. Mereka merasa keilmuan mereka sudah mencapai tingkat tinggi karena telah membuktikan, memiliki, mendapatkan hasil atau dalil sekian banyak sebagai bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal penyebabnya adalah keraguan tadi. Penyebabnya keraguan. Keraguan ini yang tercelah, yang hina. Ketika ada keraguan, maka dia mencari. Tetapi orang yang beriman tidak akan mungkin ragu tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidaklah yang mengetahui takwilnya ayat-ayat mutasyabihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. War rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Ini salah satu penafsirannya dan salah satu bentuk waqafnya. Karena yang pertama waqafnya di illallah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ini salah satu versi ahli tafsir. Jadi waqafnya di sana. Dan tidaklah yang mengetahui ta'wil ayat-ayat mutasyabihat tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Adapun orang-orang yang kokoh dalam ilmunya, mereka mengatakan kami mengimaninya. Kullum min indi rabbina, semuanya datang dari Rabb kami Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidaklah yang mendapatkan peringatan atau yang mengambil peringatan melainkan orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang memiliki akal. Waqaf yang kedua, bacaan kedua, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilmi. Waqafnya di sana. Ya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi, waqaf di sana. Kemudian yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dua penafsiran ini tafsir salaf. Tafsir para ulama-ulama dahulu, bahwa yang ta'wil dari mutasyabihat itu yang mengenali hanya Allah semata, yaitu tentang kaifiyah, seperti ayat-ayat sifat tadi, yang mengetahui ta'wil kaifiyatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini semua sepakat dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa yang mengetahui ta'wil dari ayat-ayat mutasyabihat dalam hal ini adalah ayat-ayat sifat hanya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kaifiyat, bagaimana keadaan sifat tersebut. Hanya Allah yang tahu. Bagaimana tangan Allah ketika Allah memperbincangkan, menetapkan bahwa dia punya tangan, bagaimana istiwa Allah ketika Allah menetapkan bahwa dia istiwa di atas arasy, yang wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, itu tentang kaifiyatnya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kemudian kalau waqafnya di warasikhuna fil ilmi, ini yang dimaksud dengan mutasyabihat itu adalah ada sebagian dari ayat-ayat tersebut yang tidak mengetahui tafsirnya kecuali orang-orang yang rasih dalam ilmu. Makanya Al-Quran ini, Al-Quranul Karim itu secara keseluruhan itu dipahami ungkapannya, ya mudah dibaca, dipahami. Tetapi ada yang nanti tidak memahaminya kecuali orang-orang yang rasih dalam ilmu. Makanya kita mesti merujuk kepada ulama tafsir. Seperti contoh kekeliruan terjadi dalam masalah ini adalah tentang al-khaytul aswad wal-khaytul abyad. Hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadu minal khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajr. Ini termasuk yang tidak semua memahami. Hatim, Adi bin Hatim. Ya, Adi bin Hatim ketika ayat ini turun, dia memahami bahwa yang dimaksud dengan khait benar-benar khait, yaitu tali. Tali warna hitam dan tali warna putih. Dia letakkannya di bawah bantalnya, kemudian dia tidur. Kemudian ketika dia sahur, dia makan terus sampai jelas perbedaan antara warna hitam dan warna putih dari kedua tali ini. Sampai terbit fajar. Baru nampak perbedaannya, makan dia sampai di situ makannya. Lalu sampai berita ini kepada Nabi SAW mengatakan bahwa yang dimaksud dengan khait al-abyad dengan khait al-aswad adalah fajar, adalah waktu fajar itu sendiri, bukan talinya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada Al-Quran yang perlu bimbingan, perlu tuntunan. Para sahabat juga keliru terkadang, lalu dibenarkan oleh Nabi SAW, seperti memahami al-zulm dalam surat Al-An'am, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Para sahabat memahami kezaliman di sini menzalimi diri, menzalimi orang lain. Kalau sudah begitu, maka susah untuk mendapatkan keamanan dan tidak mendapatkan petunjuk. Ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Mereka khawatir. Akhirnya Nabi meluruskan. Ini menunjukkan bahwa ada ayat Al-Quran yang dipahami hanya oleh orang-orang yang rasikh dalam ilmunya, yang kuat, yang mendalam ilmunya dari para ulama, dan nanti mereka yang mengajarkan. Makanya tidak semua orang bisa memahami Al-Quran dengan benar kalau tanpa tuntunan. Tetapi kebanyakan Al-Quran mudah dipahami. Ini yang perlu kita catat. Kemudian setelah ayat ini selesai, Aisyah mengatakan qalat qala Rasulullah SAW. Setelah membacakan ayat ini, Nabi menyampaikan pesan. Apa pesan Nabi? Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu. Apabila kalian melihat orang-orang yang kerjanya mengikuti yang mutasyabihat saja dari Al-Quran, itu yang menjadi perhatian besarnya. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهِ. Maka merekalah yang disinyalir oleh Allah atau yang disinggung oleh Allah dalam ayat ini. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Adapun orang-orang yang kalbunya ada penyimpangan. Kalau kalian melihat ada orang yang kerjanya menggali yang mutasyabihat, mutasyabihat, mutasyabihat, sementara yang muhkam seperti iqamatus shalah, tauhid dan yang lainnya mereka tidak perhatian, maka merekalah yang dimaksud oleh Allah. Kalau kalian melihat orang yang seperti itu, apa yang harus kalian kita lakukan? Kalau kita melihat Nabi SAW berpesan fahdharuhum, maka waspadalah terhadap mereka. Berhati-hati. Jangan sampai terpengaruh oleh mereka. Ini yang dimaksud oleh An-Nawawi peringatan wat-tahdhir min muttabi'i, peringatan atau ancaman dari mengikuti pemikiran tersebut. Karena Nabi mengatakan fahdharuhum, berhati-hati dari orang-orang yang kipinya atau wataknya atau perilakunya adalah membahas tentang yang mutasyabihat yang muhkam mereka tidak membahasnya. Dan mereka tidak ada perhatian tentang tauhid, tentang akidah, tentang beribadah kepada Allah, tentang ibadah sama sekali tidak. Yang mereka bahas adalah tentang yang mutasyabihat menurut mereka. Dan inilah yang dimaksud oleh Allah, maka sikap kita terhadap mereka berhati-hati. Ini peringatan dari Nabi SAW. Dan itu hadis yang pertama di bawah bab ini, dan hadis pertama di dalam kitab Al-Ilm, yaitu pesan dari Nabi untuk berhati-hati dalam beragama, dalam menggali ilmu agama. Jangan mentang-mentang Al-Quran tetap sudah merasa bahwa itu kebenaran. Tidak semua orang yang mengaku berpegang dengan Al-Quran berada di atas kebenaran. Sekali lagi berhati-hati, dan ini patokan dalam belajar ilmu agama, yaitu belajarlah Al-Quran dengan pemahaman yang dibenarkan oleh Nabi SAW, yaitu pemahaman para sahabat Nabi SAW. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.